Matius hondongam 10:5. Puha ia to sule sanaka-naka to langka kalebuanna Parisi anna to latta pepondonganna Musa butu iapo mai Yerusalem umpe lambi ipong Yesus anana kutana inaua. Maaka hisanga anon tekka yada kabiasaan pasikolammu indo puha na pondon nene to taponene naua manggi tau siumbasio lo lima mane mangandai tau. Na timba pong Yesus naua. Sapo akan non tekka kok duka pahentana puang Allah Ta'ala anna tambul laku kok pepondongan na nene tompo nene. Aka puha mak battakada puang Allah Ta'ala nawa pak kasaleku ambemu solendomu. Anna menna-menna pake anak-anak ambena battu hakendona tau yato ola dipatei. Sapo simua hia iko mak patudu lako tau. Tak tau pahalu umpak kasale ambeta solendota kediwai. Indo laku tahe yang kuak batuam, ya puhang ku pehumalasar laku puang Allah Ta'ala. Dadi, aka angga iku adak kabiasaamu umpai tokna, nasuhun numpak pak deng kuak polek pahentana puang Allah Ta'ala. Iko, sangin tomak puduk pandeng kuak anamak lila menaha. Awana tapak kadana puang Allah Ta'ala, natulak lopok Nabi Yesaya yolona, diona panggawam muak nawa, iti matin tau dio bebe pudukna napak kasalleya, sapo setongan na ilampe nawanna na pemboko ya. Allah unna penombaya, aka anggam pepak gua hupa tau na pepatuduam, mato-mato ia ku pepatuduam, anna taia hia. Puha ia to, yang tambahin tau buda puang Yesus, anna napak tula inawa. Pehingi manapa ya inde tulakku anna umpai lampe nawai. Inggan na kinande lutamanna kalena hupa tau, tak ialah nak ada ke diolona puang Allah Ta'ala. Sapo indo hitia mesunna diopudukna hupa tau ngkada kei. Puha ia to, ya na pengampein pasikolana ananawani. Oh tungguhu, misanda kamu ua meliali indo tulang kekalibuan na Parisi, tapana na hingi indo tulak mengena. Sapo na timbai buang Yesus nawa. Muaka tikom pehingi itimatin tulang kekalibuan na Parisi. Aka ingganna tanangang ketaya yang beku ya wusuhugan tanan ni, manasa anala dihebui sule dokko wakakna. Anain do toilam Parisi pebawamua, si hapan ditia tobuta, aka tak muita lalal lanaulanna. Aka maka tia tobuta untette tobuta, katampasanna basi metobe dokko gahoe. Ya nawan Petrus, malah aka keuntulasan kang kalembasan indo pehapangan tongguhu. Na timba pong Yesus nawa, aka tak pakak tiko duka isang amuissam. Ingganna di palutaman nasada, lebak doko tambu ana tahu di tibe lao. Sapo indo tula, mengkaroi lampe nawa mesuun dio pudu, yaya hitiang kadake hupa tau di olona puang Allah Ta'ala. Aka lampe nawan na hupa tau naunge kendek mak hupa-hupa kakadake asusinna, pikihang kadake, papateam, lulusan banne tau, gau sesu, maboko, sak bita tappa anamak pakolok-koloi. Inggan nakahakahaya to'o, ungkadakei hupa tau, taya hitendo tak tau umbasai lima kelamangan de tau. Puha ia to, ya lekba unum pelein do ongiam puang Yesus analulaku lembana Tirus sola Sidon. Dioi, na pelambi mesa baine to Kanaan, indo to sinakahidi to Yahudi anakatamba-tamba nawa. O tuam, piampuan na to Mahaja Daud, kamaseya kao. Deen nanak ku baine na pentamai setam, anna tak dem pada sana susai. Sapo tak mandi den na timbai puang Yesus. Ya na pengkahukuin pasikolana, anna na pelawin nawa. O tungguhu, kamase-masei kan, anna suai lawin de dio baine, aka dio lium mai bokok tak kalio limehahung. Ya nawam puang Yesus. Kau, angga mak nasua puang Allah Ta'ala lompa moloi piampuan na Israel, akasih hapan domba bulim. Ya sule siahan di olona puang Yesus indobaine, nama balinguntui na pasindun nawa. O tuam henteng endak kau buah. Na timba puang Yesus nawa. Aka tak punala si hatang kela dia laikinande, di patokaan anak-anak ana ditebian nila kuasu. Na timba onduka indobaine nawa. Awana tapak ko tuam. Sepuk kuahi kau, indu asu dewi meja malah hita duka mwande kinande tika danna puana. Ya nawam puang Yesus. Matapak sikda ko indok. awana sidala di patiolai pelawammu. Ya bono etasi handuka indo anakna. Tapa nam pele indo ngiam puang Yesus, ya lebak nu hutu bihir lebok Galilea, mane lulangan ni mesa tanete anamokko iabo. Iaboi, ya sulen tau buda, mau binovin umpasola to masakinna, ananapa dia yolona puang Yesus. Indo to masaki, den to mate sapolona, to buta, to kempo, to pepe, anabuda pito masaki senga, lambik napa bono asam. Ya manga-manga asam indo tau buda muitai, aka to pepe malamak kada, to kempo bono, to mate sapolona malamelau, ana to buta malapaita. Napulala sangin numpak kasalai puang ala talah debatanna to Israel. Puhai ya to, yau hempu mi pasikolana puang Yesus ananawanni. Tak dem pada sahan tabu aku muita indela kota buda, aka talu ngalo talu benging kia inde sola-sola, ya pak delana ande. Sapo tau hipalla penawangku lo suababai mak pasule laku banwanna, aka laku manilalam, anati samba imalimpe. Na timbaim pasikolana nawa, pusak kampole umpiki, aka inde kia puhar lasan. Dadi, lomban yang dia laki nande dipandian indela kota pada budanna. Ya nawa puang Yesus. Aka sanaka piak hotimu. Na timbau nawa. Anggaham pitu. Anna dempi duka sanaka naka bau bahinni. Ya nawa puang Yesus lakundo tau buda. Okok kok laku timpa hak baja. Anna mane nalain do hoti pitu. Sola bau. Anna nasambajani langan puang ala ta'ala. Mane na piak piai. Anna mane na bempa sikolana. Napak tahial lakundo tau buda. De asani indo tau buda. Ya na hempu mi pasikolan na indo tak na ande, ya ponno pole pipi tubaka. Indo to mangande e tato'o, apak sakbu muane, tak pia di isak baine sola anak-anak. Puhai ya to, ya na suam puang Yesus mak pasule lako banwana indo tau buda, anamane lekba iya langan lopi lalu lako lembana magadan.